Kenanglah aku dalam ingatanmu untuk sahabat yang aku rindu. Aku di sini tidak pernah lupa dalam kenangan masa lalu. Kesan pada sikapmu, masihkah aku dalam ingatan? Jangan kau lupa pada diriku yang takkan hilang darimu. Yang ku